quédate tu boca y no me digas nada, no me digas nada, no me digas nada. Cállate tu boca y no me digas nada, no me digas nada. Saat ku jatuh, kalian pada kemana? Pas aku lagi ada, nanya gun kau di mana? Saat aku dibawa, pura-pura gak kenal. Jadi saat ku senang, sorry ku tutup mata. Hey bro, kau anjing berbulu domba, mulut macam sampah cuma bisa adu domba. Hobi umbar fitnah, asli yang komuna. Tusuk sana sini kau memang bermuka dua. Di sini cerita sana, di sana cerita sini. Tak pernah to the point, mending kau pakai bikini. Mulut lemes macam banci bacot tapi gak ada aksi. Potong saja otong tukar satu kotak nasi. Por favor, cállate tu boca y no me digas nada, no me digas nada, no me digas nada. Cállate tu boca y no me digas nada, no me digas nada. Kalau dipikir-pikir, hampir ku tak punya kawan. Desde la primera vez, sendirian ku berjalan. Tanpa bantu, kerak ku terjatuh. Rintangan bejibun, panjang jalan banyak batu. Yang ku lalui, tak terlihat mudah. Orang dengan gampang, komentarin semua. Mereka cuma penonton, gua yang jalan susah. Kadang gua rasa capek, kadang gua pengen nyerah. Tapi ya udah, mau gimana lagi? Ini yang gua pilih, harus terus jalani. Dibantu gak dibantu, gua terus hadapi. Kalian cuma nonton, duduk diam dan cermati. Por favor, cállate tu boca y no me digas nada, no me digas nada, no me digas nada. Cállate tu boca y no me digas nada, no me digas nada. Por favor, cállate tu boca y no me digas nada, no me digas nada, no me digas nada. Cállate tu boca y no me digas nada, no me digas nada.